Jangan lagi kau lakukan bakar, bakar kemenyan tengah malam. Karena itu jalan yang hitam, bukan itu bukan keputusan. Ku tahu kau dendam cinta kepada bekas pacarmu, lalu kau guna-guna. Jangan, jangan lagi kau lakukan bakar, bakar kemenyan tengah malam. Tanamkan dusta, jangan balas dia dengan hukum rimba. Itu berdosa, sungguh berdosa. Terimalah aku sebagai gantinya untuk mengobati derita cinta. Lupakan semua dendam membara. Marilah kita merenda meraduk ke sutra asmara. Aku pun masih mencintaimu. Jangan, jangan lagi kau lakukan bakar, bakar kemenyan tengah malam. Tanamkan dusta, jangan balas dia dengan hukum rimba. Itu berdosa, sungguh berdosa. Terimalah aku sebagai gantinya untuk mengobati derita cinta. Lupakan semua dendam membara. Marilah kita merenda merajut ke sutra asmara. Aku pun mati mencintaimu. Jangan, jangan lagi kau lakukan bakar, bakar kemenyan tengah malam.